Cukup. Gerakan ke-12. Pernapasan. Tarik napas sedalam-dalamnya dengan hidung. Tahan dan tekan dalam perut. Kemudian keluarkan melalui mulut dengan mata melotot sambil berbunyi "Ah!" Tarik nafas sedalam-dalamnya. Tahan. Tekan dalam perut. Lepas. Lagi. Tarik nafas sedalam-dalamnya. Tahan. Tekan dalam perut. Lepas. Sekali lagi. Tarik nafas sedalam-dalamnya. Tahan. Tekan dalam perut. Lepas. Gerakan ke-13. Pernapasan kedua. Tarik nafas sedalam-dalamnya dengan hidung. Tahan dan tekan dalam perut. Kemudian keluarkan melalui mulut dengan mata melotot dan lidah menjulur sambil berbunyi "Ah!" Mulai. Tarik napas dalam-dalamnya. Tahan. Tekan dalam perut. Lepas. Lagi. Tarik napas sedalam-dalamnya. Tahan. Tekan dalam perut. Lepas. Sekali lagi. Tarik napas sedalam-dalamnya. Tahan. Tekan dalam perut. Lepas. Selesai. Selanjutnya, lap keringat sampai kering. Kemudian makan sebutir telur ayam mentah. Demikian, semoga Allah paling sehat dan barokah. Amin.